satu di lagu. Tiga cuelek sama gawal milenium. Itu juga kan sudah bantu. Lanjut lagi. Aku yang pergi jelas wes kena kowe salah hatiku tak kowe panas kowe sekake yang pola mune menyang kerja lembur esok tekan sore malah kowe lunga karo lanangan kae watak konangin neng ngarep mataku digegem tanganmu dirangkul lawakmu jane aku mangkel aku nahan emosi tak rasa-rasake watakmu koyo bayi. Cukup semene cerita aku lan kowe berembuk apusi berembuk larani loro ati mek tetep jalani sama saja bunuh diri jare cinta mati kodolangan hati luwe hati aku yang pergi pikir-pikir kowe saya ramutu kok nyatane malah tambah mayat tingkah polamu. Uwis tak ngapuro janjimu rambaleni lah kok saya ndodok caramu ngobong ati saiki kerep senco omongamu leca-lete seneng cekelan HP lah kok mayak PM cari sama siang untuk seseorang lah kok tak sawang-sawang PM-mu tunggu calanan. Cukup semene cerita aku langkowe berembok apusi berembok larangi loro ati mek tetep tak jalani sama saja bunuh diri jari cinta mati kodolangan hati luwe hati aku yang pergi bacot ke sempal-sempal hatiku mencintai dirimu jebol membuang waktu janjimu setia dalam suka dan duka kenyataannya manis di lambe saja wes kebacot cakol rata utol ajeni dipikir soyam brodol kowe gerap alibi alasan murah jelas ra iso tangguh menang jare konco lawas kok melati sune dhuwur wadah cukup semene cerita aku lan kowe berembok apusi berembok larangi loro ati sama saja.